Oke baik, Servia Sara, dan dari desa Sejora Semarang. Jelas lagu ini luar biasa ya. Oh Servia, tangga Sara ini sudah bisa berima. Di bulan September, Rodo itu pekan baru nauli. Mata botu kota rahasia, tukang disko tanauli. Duko sarat, au di pasar minggu. Alasai Holanda bel boken pondi SMS supe la so di valo so Lungari dia honua Maito selfia Makiri pasar minggu saya hutan poto hasia alasai Holanda melboken kompi SMS supe la so di balo so nungari di Martoluari vivo. Sí, familia. Oh, que vengo. Sentía. Sentado. No le haces el pie.